Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'inu ala umuri dunia wad-din wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pemirsa di seluruh tanah air yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah pagi hari ini kita berjumpa kembali dalam acara Hikmah Pagi. Tentunya puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat walafiat sehingga hari ini kita dapat bertemu lagi dan tentunya mengkaji nilai-nilai Islam dari Al-Quran dan Hadis. Dan pemirsa, pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian kita, yaitu meraih cinta ilahi melalui pemahaman Asma'ul Husna. Dan hari ini kita melanjutkan kembali, yaitu pada bahasan tentang asyukur. Nah, ini akan dibahas atau dijelaskan oleh narasumber yang sudah hadir di studio kami, yaitu Bunda Ustazah Hajah Faridah Hanum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali ini kita bisa berjumpa kembali, Ibu, ya, untuk melanjutkan kembali kajian kita. Iya, ya, dan pemirsa, bersama kami juga hadir ibu-ibu dan bapak-bapak dari Majelis Taklim Raudhatul Muttaqin dan juga Majelis Taklim Jami Bintaro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu. Hari ini tampil hijau-hijau, seger ya. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu atas kehadirannya pagi hari ini di studio TVRI Stasiun Pusat Jakarta. Dan pemirsa, kami harapkan Anda juga bisa menyimak, membuka Al-Quran nanti apa yang disampaikan oleh Bunda Ustazah Hajah Faridah Hanum mengenai surat dan ayat yang akan dibaca, sehingga ini bisa lebih menambah kekhusyuan kita dalam memahami materi yang akan kita sampaikan pagi hari ini. Sekali lagi, materinya adalah tentang meraih cinta ilahi melalui pemahaman Asmaul Husna, salah satunya adalah asyukur. Baik, kita mulai bersama Ustazah Faridah Hanum. Silakan, Ibu. Baik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa di mana saja berada, bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di studio, alhamdulillah pagi ini kita diberi kesempatan untuk melanjutkan pelajaran kita tentang meraih cinta ilahi dengan Asmaul Husna. Dan pagi ini kita akan bahas yaitu nama yang ke-35, Asyakur atau Asyukur, yang artinya yang maha menerima syukur. Ya, kalau kita syukur itu kan berterima kasih. Kalau Tuhan diartikannya menerima syukur, menerima apa yang kita lakukan asal cocok dengan kemauannya, ya. Nah, bagaimana Allah dengan sifatnya ini? Mari kita lihat dulu dia berkirim surat, yaitu surat 14 ayat 7. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ta'adzana rabbukum la'in syakartum la'azidannakum wa la'in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Nah, jadi Allah mengirim surat untuk kita sebagai pedoman hidup kita, cara kita bekerja di dunia. Ya, di antaranya Allah mengatakan kalau kamu pandai bersyukur, aku tambah nikmat. Tapi kalau kamu tidak bersyukur, aku siksa kamu. Ya, nah, nah, tentang bersyukur ini, ya, banyak kita tuh salah pengertian. Ya, selama ini kita lihat ada misalnya ibu-ibu mengadakan apa pesta, kalau ditanya ada apa Bu, syukuran, gitu kan? Syukuran, katanya gitu, makan-makan, gitu ya. Nah, ternyata yang syukur menurut Allah sebenarnya itu apa? Jadi, makanya kita luruskan. Kenapa? Karena kaji kita yang dulu tentang apa Al-Ghafur. Nah, itu kan kata Allah, ada yang dalam neraka tuh berteriak, "Tuhan, kembalikan kami ke dunia. Kami kalau kembali ke dunia, niscaya kami akan beramal soleh lain deh Tuhan, lain dari yang dulu." Kan ngasih orang makan amal soleh enggak, Pak? Ibu, amal soleh, tapi nah tidak cocok dengan Al-Qur'an. Jadi jangan bilang syukuran kalau ngasih orang makan, sedekah. Jadinya kan gitu kan? Kita sedekah, mau ngapain Bu? Mau sedekah, manggil orang-orang ini anak-anak yatim gitu kan? Nah, manggil-manggil orang miskin, pengen ngasih makan enak-enak. Jangan bilang syukuran. Syukuran itu bersyukur maksud Allah bukan itu. Bersyukur maksud Allah itu tadi boleh kita bilang nih, saya dapat rezeki. Nah kan Allah nyuruh kita bagi-bagikan. Nah itu bersyukur namanya ya. Jadi kita punya rezeki karena ada perintah Allah. Jadi bersyukur itu apa? Berterima kasih. Nah orang berterima kasih ada dengan lidah, ada dengan mulut, ada dengan perbuatan. Jadi lidahnya, hatinya merasakan kebaikan orang di hatinya, lalu keluar kata-katanya, "Terima kasih ya Pak, terima kasih ya Bu," karena sudah merasakan kebaikan orang itu. Nah, seandainya orang yang menolong kita itu nyuruh, nah kita kerjakan. Kalau dia larang, kita tinggalkan tuh. Nah, ya. Makanya Allah juga ngasih tahu di ayat lain. Mari kita lihat lagi surat 32 ayat 9. Ya, surat 32 ayat ke 9. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalam tubuhnya ruh ciptaannya, dan dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan dan hati, tetapi kamu sedikit sekali bersyukur. Ya. Jadi di sini dia meniupkan roh kapan? Setelah jabang bayi sudah sempurna dalam rahim. Ya, di ayat lain Allah menceritakan kejadian asal usul kita, jasad kita dari saripati makanan, lalu digabung di dalam rahim, berubah menjadi sumpal darah, sumpal daging, lalu dibentuk jabang bayi. Nah, itu kata Allah tadi. Kemudian dia menjadikan keturunan, kemudian dia menyempurnakan. Nah, jadi sudah sempurna, lalu ditiupkan roh ke dalamnya. Nah, di waktu meniupkan roh ada paketnya. Apa itu tadi? Ada hati, ada pendengaran, ada penglihatan, ada hati. Untuk apa? Supaya kamu bersyukur. Karena kita kan mau kerja. Kalau enggak dengar gimana buat pi kerja? Kalau enggak melihat gimana kerja? Kalau enggak punya hati, dasar tuh orang enggak punya hati kan itu. Jadi sudah dilengkapi dengan alat untuk kerja di bumi ini. Ya Bu ya. Untuk apa? Supaya kamu bersyukur kata Allah. Ya, nah, nanti kita lihat salah satu perintah Allah untuk bersyukur itu kerja tuh. Jadi bagaimana Bu kalau anak yang tidak dibekali dengan ketiga potensi ini ya, pendengaran misalnya kita tahu ada anak bayi yang lahir tanpa pendengaran, ada bayi yang lahir tidak melihat, ini bagaimana ungkapan syukurnya itu seperti apa? Bu Epi, jadi anak lahir tuh semua yang di dalam tuh sebenarnya sudah lengkap. Jadi kita diberi oleh Allah alat. Roh kan tadi, roh kita tuh diberi kodrat, kodrat tuh kekuatan, iradah, kemauan, sami' mendengar, ya, basir melihat, kalam berbicara, ilmu, pengetahuan, hayat, hidup, tujuh tuh semua dikasih. Yang buta tuh ininya, tapi dalam hatinya enggak. Wepi pernah lihat enggak jadi orang buta? Kemana bukan secara fisik berarti nah, ya? Jadi Allah juga lihat bukan mata ini yang buta, ada orang ininya melek, tapi ininya buta, kata Tuhan. Ya, jadi di dalam tuh lengkap semua. Makanya Ibu Epi pernah lihat enggak ada orang buta hafal Quran? Pernah. Nah, dia kan enggak ngelihat, tapi kok bisa tandanya di sini ada mata hatinya. Itu disebut kita mata hati. Mata hati rohani kita itu ada matanya, Bu. Nah, dia bisa merasakan, dia bisa merasakan berjalan, dia bisa. Kan ada orang buta bisa berjalan juga, ya. Jadi yang cacat tuh yang jasad, tapi yang di dalam lengkap. Allah enggak pilih kasih semua manusia. Nah, tetap sama diberi oleh Allah. Jadi bagaimana kalau seorang ibu tahu tuh anaknya buta lahirnya? Jangan khawatir, jangan putus asa ya. Contoh kita Rama kan pernah kita buat sih. Oh iya. Hebat Rama. Luar biasa. Seorang terkenal ya. Dipanggil ke luar negeri kemana-mana. Padahal matanya enggak melihat, tapi mata hatinya subhanallah. Berfungsi dengan baik. Kenapa? Orang tuanya menuntunnya kepada Allah tuh. Jelas Bapak tuh. Jadi jangan bilang, "Oh, Allah enggak adil tuh. Anak saya buta." Nah kalau kamu bersyukur kan tadi, alhamdulillah mungkin ada hikmahnya ya Tuhan tuh. Ya. Mudah-mudahan walaupun buta matanya Tuhan, tapi mata hatinya enggak kan Tuhan. Nah bimbing dia tuh. Begini si Rama tuh, pernah kita ajak dulu kan? Pernah kita ajak diri. Sudah itu juga sering dia dipanggil ke sana kemari Rama tuh. Nah itulah contohnya Bu ya. Jadi tetap bersyukur kita. Tidak bersyukur karena di dalam tidak pernah dibedakan oleh Allah. Ada orang buntung, yang buntung kaki ininya, di dalam kan enggak tuh, lengkap semua. Tentu ini menjadi bekal bagi para orang tua yang barangkali melihat adanya kekurangan secara fisik anak yang dilahirkan. Jadi dengan penjelasan ibu tentu timbul malah rasa syukur bahwa sesungguhnya bahwa disebut pendengar penglihatan ini adalah secara batiniah ya Bu ya. Iya, apalagi kalau maaf-maaf kalau orang di luar negeri kan, buntungkah dia, apakah dia kakinya tangannya buntung dengan kaki dia nulis kan ya, iya, melukis pakai melukis tuh coba karena mereka tahu di dalam tuh enggak dibedakan, ada tetap ilmu diberi oleh Allah ya diberi lengkap. Nah dipergunakan pakai kaki dia melukis, pakai kaki dia ngurus anak. Pernah saya lihat dulu dia punya anak, dia yang bedung anaknya pakai kaki, subhanallah ya Allah tuh. Jadi di dalam masih lengkap Bu ya, ya makanya disuruh kan kata Allah, aku uji kamu dengan yang buruk-buruk dan yang baik-baik. Tapi dua-dua itu kata orang sufi, yang buruk yang baik itu dua-dua itu nikmat dari Allah, cuma berlainan bentuk. Seandainya ibu yang punya anak cacat tadi, kita berlindung juga ya sama Allah ya. Lalu dia terima dengan senang hati ini pemberian Allah, dirawatnya dengan penuh kasih sayang. Tahu-tahu anaknya jadi kayak Rama itu apa enggak senang tuh. Malah Rama kalau ditanya gimana, mau melek enggak? Enggak lah Bu. Enggaklah Bunda, saya lebih enak begini. Karena dia tahu, udah dengar di Quran juga, dari mata ini banyak kotor masuk. Kan mata yang menyebabkan kita banyak dosa kan. Baru lihat mulut ngomong, enggak ada teman dalam hati ngomong. Itu kotor tuh hati kita. Nah, ada sebuah kisah juga Bu ya, orang yang buta kemudian melek, dia minta dibutakan kembali karena begitu banyaknya godaan-godaan. Nah, enggak tahan dia kan dengan mata. Iya. Kalau dengar aja kan kita enggak lihat bentuknya kan. Tapi kalau dia melihat ini tuh semua mendatangkan, kalau kita enggak pandai mengaturnya menurut Quran, semua mendatang kotoran. Nah jadi kalau seorang ibu ya terima kasih, dia merawat, ku tambah nikmat. Itu barangkali ibunya Rama ya, tambah nikmat anaknya jadi masya Allah orang berguna. Yang melek aja kalah ya, kalah, berapa banyak orang anaknya bagus, cakap, ganteng, tahu-tahu anaknya jadi sampah masyarakat. Nah gitu tuh, minum itulah, hisap ganja dan segala. Minum ganja maksudnya apa? Minum ganja, hisap ganja. Itu seralah, diminum boleh. Diremap tuh ganja. Ada yang gak paham, ganja kayak gimana. Iya, Masya Allah. Ada yang begitu juga. Nah, jadi misalnya ibu tadi bersyukur, alhamdulillah anakku ganteng, anakku cantik. Tapi kalau gak dituntun gak agama, akhirnya anaknya rusak, gak bersyukur namanya. Ya. Nanti kita lihat bagaimana didikan orang tua sama anak juga ya. Nah kita lanjutkan satu lagi dulu. Surat ke surat 16:78. Ya, surat An-Nahl ayat 78 silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. Dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan dan hati nurani agar kamu bersyukur. Dua kali diulang oleh Allah ya, diberi pendengaran, penglihatan, hati supaya kita bersyukur. Supaya kamu bersyukur kata Allah. Jadi berarti kita diberi hati ini untuk kita bersyukur sama Allah, diberi pendengaran, tiap hari bilang makasih Tuhan, dan cukup itu aja. Nah nanti dituntun bagaimana memakainya. Jadi bersyukur itu bagaimana kita meletakkan sesuatu pada tempatnya. Ya, Bu Evi kasih saya kerudung, saya pakai, senang kan Bu Evi? Tapi kalau saya pakai ngepel, nah itu kan kerudung, pakai ngepel enggak. Jadi bersyukur tuh bisa meletakkan sesuatu pada tempatnya. Kita dipakai mata, gimana caranya kalau kita enggak tahu, tanya lagi, nanti diajarin. Pakai mata tuh jangan ngelirik-lirik orang-orang yang punya kelebihan, kan diajarin sama Allah. Pakai telinga nih, dengarkan perkataan yang baik-baik, kata Allah. Ngomong enggak boleh seperti keledai, diajarin anurut, itu tandanya kita bersyukur sama Allah. Ya, pergunakan apa sesuai dengan kemauan Allah. Itu baru kita namanya jadi hamba Allah tadi. Baik Ibu, kita jeda dulu sejenak, dan pemirsa dimanapun Anda berada, nanti kita akan lanjutkan kembali bagaimana bagaimana kita mengimplementasikan rasa syukur ini di dalam kehidupan kita. Kami akan kembali setelah informasi yang berikut. Terima kasih Anda masih bersama kami, Hikmah Pagi, dan kita masih membahas tentang bagaimana meraih cinta ilahi melalui pemahaman Asma'ul Husna. Dan yang sedang dibahas adalah salah satu Asma'ul Husna, Asy-Syukur. Baik, kami berikan kesempatan kepada Bapak Ibu yang barangkali sudah ingin bertanya. Dari Ibu dulu barangkali, silakan. Iya, ya, silakan pertanyaannya. Sebutkan nama Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ati dari pengajian Masjid Jami Bintaro Jaya. Iya. Saya mau bertanya, Bunda. Silakan. Bagaimana ciri-ciri orang yang bersyukur? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mungkin ada Bapak yang ingin bertanya? Silakan, Pak. Baik. Terima kasih, Bunda. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik makna syukur yang dijabarkan tadi. Kalau kita ingat, lihat gitu, sepertinya kita yang mayoritas muslim di Indonesia ini sepertinya masih banyak yang belum paham tentang syukur. Padahal kita ini banyak yang ngaji, banyak baca Al-Quran, bahkan pesantren ini bertebaran. Menurut Bunda, kira-kira apa yang salah kok sampai orang ini tidak pandai, tidak paham syukur itu? Terima kasih. Terima kasih Bapak. Ya, dua pertanyaan dulu ya, barangkali kita tampung. Ibu Ati, bagaimana ciri-ciri orang yang bersyukur itu? Ciri orang bersyukur, tadi saya sudah bilang juga, pandai memakai sesuatu pada tempatnya. Jadi Allah meminjamkan kita mata, telinga, hati tadi untuk bersyukur. Nah sekarang kita tidak tahu nih bagaimana makainya, tanyakan ke Allah. Tuh, misalnya saya dikasih sama Bu Epi, saya orang kampung Bu, dari Udi gitu. Setelah itu saya mau dijadikan penyanyi, dikasih macam-macam sama Bu Epi, dikasih apa untuk mata. Tapi saya kan tidak tahu, saya kan tidak tahu itu apa gunanya. Gimana Ibu kalau pakai? Wah kasih bulu mata, tapi saya kan tidak tahu. Saya pakai semau saya, lipstick di mana, ini di mana. Akhirnya saya jadi nggak benar kan Bu? Ih, kayak tadinya harus cantik, nggak taunya lipstick ditaruh di sini. Itu yang dibayangin. Nah makanya saya supaya saya benar gimana? Saya tanya Bu, ini pakainya di mana? Tuh, ini taruhnya di mana? Gimana cara makainya? Nah jadi kita juga sama Allah gitu. Ya, jadi kalau sama Allah, kamu diberi hati, diberi mata, diberi apa? Telinga untuk bersyukur. Tanyakan, Tuhan, bagaimana caranya aku bersyukur? Tuh, ya. Kalau doa Nabi ini nih, ah boleh ke bawah dulu deh. Siapa yang dapat 27:19? Itu baca dulu, Kang. Bapak ya. Surat 27:19. Siapa yang baca? 27:19. Siapa yang 27? Ya, kalau enggak ya saya yang baca. Yang Bu Epi baca, dapat Bu Epi. Surat 27 ayatnya 19, baca dong ya. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 27 ayat 19. Maka dia Sulaiman tersenyum, lalu tertawa karena mendengar perkataan semut itu, dan dia berdoa, ya Tuhanku, anugerahkanlah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada orang tuaku, dan agar aku mengerjakan kebajikan yang Engkau ridhoi, dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang soleh. Ya, jadi di sini dikisahkan Nabi Sulaiman kan mengerti bahasa binatang yang di bawahku. Nah, jadi suatu hari beliau lagi jalan di lembah-lembah, nggak tahu kedengaran semut bilang, semut-semut masuk lubang, nanti Sulaiman tuh lagi lewat, injak-injaknya kamu, dia nggak sadar katanya, kedengaran sama Sulaiman. Nah, bagaimana Nabi Sulaiman dia ketawa, tapi wah saya hebat, bukan langsung. Nah, bersyukur. Dia minta Tuhan ilhamkan, tuntun aku bagaimana caranya mensyukuri nikmat-Mu ini yang Kau berikan padaku, kepada dua orang tuaku, bimbing aku supaya aku beramal soleh yang Engkau redoi. Nah, jadi kita biar selalu dalam bersyukur, roh kita tuh, hati nurani kita tuh hubungkan terus, tanya. Nah itu kan tadi kata Allah, aku beri hati, aku beri pendengaran, aku beri penglihatan untuk bersyukur. Tanya, ya Allah ya Rob, bagaimana caranya supaya aku bisa mempergunakan anugerah-Mu itu, nikmat-Mu itu, supaya aku bersyukur, tuntun aku. Nah kata Tuhan, zalikal kitabu la raiba fihi hudan. Ini ada kitab di dalamnya ada petunjuk semua itu, kata Tuhan. Nah, maka ciri orang bersyukur itu Bu, dia baca apa maunya Allah itu ya. Bagaimana saya harus pakai mata menurut Allah, pakai telinga, pakai hati. Nah, kalau kita enggak memakai hati kita sesuai dengan kemauan Allah, kata Allah ada yang jadi hati hewan, mata-mata hewan, telinga-telinga hewan. Kalau pandai bersyukur. Iya, semuanya lihat. Ya. Nah, ada orang yang salah, mungkin ya, salah menempatkan syukur. Tuh, misalnya begini, Ibu, ketika orang melihat wanita-wanita yang menggunakan tutup kepala ya, atau jilbab. Kemudian orang yang tidak menggunakan itu, ngapain ditutupin? Itu kan, apa namanya? Mensyukuri. Menikmati, ya. Itu kan nikmat dari Allah. Tuhan, dari Allah SWT. Ya. Kenapa harus ditutupi? Ini apakah salah menempatkan syukur yang seperti ini? Iya, kan kita menutup kepala ini kan karena memang ada suruhan dari Allah. Ayatnya. Berarti kita bersyukur ya. Tuh ada orang bilang gini, lah enggak dinikmati tuh rambut cantik atau badan. Kan, rambut cantik itu dinikmati bukan dipamerkan orang kan, tuh ya. Jadi kalau ibu misalnya kesel ngelihat ada kok bapak yang suka enggak suka istrinya pakai kerudung. Oh, ngapain kamu cantik terbuka kok jangan pakai kerudung. Ada yang begitu. Tandanya bapak enggak pada bersyukur karena ada perintahnya ini ada ayat perintah itu. Ayatnya ya. Tapi ada sebagian juga, lah ini kan mau dimakan cacing, katanya gitu enggak apalah. Itu bagaimana kita masing-masing. Ada terserah yakinnya masing-masing kan tanggung jawab sendiri-sendiri depan Allah, ya. Nah, yang kedua, baik. Kemudian Pak Jufri ya tadi ya, bagaimana kenapa sih kita ini padahal sudah banyak nikmat yang telah Allah berikan tapi kita kurang bersyukur atau tidak pandai bersyukur? Banyak Islamnya, baca Quran di pesantren di mana-mana ya. Nah, kenapa aku enggak bersyukur ya? Kok lain cara syukurnya, apa-apa syukuran-syukuran? Kenapa? Nah, itu tadi karena Quran tidak dibahas. Quran dibaca saja, khatam. Maaf, kita lihat di Mekah juga orang berlomba-lomba baca Quran ya Pak. Saya lihat tuh, dulu saya waktu ke Mekah gini contohnya. Ada ibu-ibu, saya lagi ngaji, lagi lihat kalau saya ngaji, saya baca ini, baca artinya, kalau yang rasa bagus saya catat gitu. Ada ibu-ibu dekat saya, ibu mau ngambil es berapa katanya. Saya bilang, enggak mau ngambil es, saya mah emang baca Qurannya gini Bu, saya baca ini, coba ibu baca. Nah mau dia baca itunya. Oh, tulisan Latinnya enggak mau dia. Dia baca yang Arabnya aja. Bacalah artinya, Bu. Enggak, katanya gitu. Nah, jadi karena enggak mau, padahal Allah dalam Quran bilang, kami mudahkan Quran dengan bahasa kamu supaya kamu dapat pelajaran. Oh, nantang ibu-ibu. Bu, kan ada Quran bilang begini, kami mudahkan Quran dengan bahasa Arab supaya kamu dapat pelajaran. Kan ada yang gitu kan? Nah, itu bahasa Arab itu bahasa siapa? Seorang Arab. Nabi Muhammad dulu dapatnya orang Arab. Kalau dulu Allah ngomong pakai bahasa Jawa, ngerti enggak? Nah, ngerti aku Tuhan. Nah, maka aku mudahkan Quran dengan bahasa Arab. Nah, untuk kita ada perintah lagi. Kami mudahkan Quran dengan bahasa kamu. Kamu orang Indonesia, pakai bahasa Indonesia. Kamu orang Jepang, artikan ke bahasa Jepang. Niatnya supaya dapat pelajaran. Nah, kalau udah dapat pelajaran, nah kita mulai deh bersyukur caranya Allah tadi. Ya. Nah, jadi maaf-maaf biasanya saya masuk nana di pesantren tidak dapat yang kayak begini di pesantren. Pesantren cuma diambil satu ayat ditambah dengan hadis. Nah sudah itu diuraikan. Nah, yang sengaja menggali kayak gini itu tidak dapat. Ya. Nah saya belajar. Alhamdulillah ditemukan Allah seorang guru yang memberikan caranya begini. Nah sehingga dapat pelajaran. Ya. Tapi guru saya sekarang sudah meninggal. Ya. Ada lagi guru yang lain juga. Semoga diampuni dosanya. Ya, semoga diampuni dosanya. Jadi munasabah antara satu ayat dengan ayat yang lain ya. Sehingga ketemulah apa jadi yang Quran ini dijawab oleh Quran, diterangkan oleh Quran itu ya. Quran dengan Quran. Jadi ketemu dia nanti jawabnya begini-gini. Itu kan kayak juga ada beberapa ayat yang penjelasannya ada dalam hadis ya Bu. Ada. Misalnya tentang aqimish shalah. Kita kan enggak ada yang tahu hadis. Itu perlunya hadis ya. Perlu hadis. Apa sih maksud ayat? Nah, kita cari hadis. Di hadisnya. Tapi kalau yang jelas, misalnya sebagai rezeki infakan, walaupun enggak pakai hadis sudah nyata sudah itu tahu, kan. Iya. Ya. Kalau salat kan kita belum tahu cara salatnya. Nah, itu perlu hadis ya. Betul. Jadi enggak semua memerlukan hadis, ada yang nyata ya. Perintah Allah, bangunlah malam tahajud. Bangun malam udah tahu, masa pakai hadis juga kayak apa bangun malamnya? Itu mah cerewet kata Allah. Ya mungkin dicontohkan dalam perilaku Nabi. Ada. Bagaimana sholat tahajudnya? Nah itu sholat malamnya. Nanti perlu juga. Oh Nabi pernah 2 rakaat segini, ada yang 8 rakaat segini. Pilih mana yang kamu sanggup itu nanti. Ya, ada hadisnya itu juga. Baik. Lanjut lagi untuk yang berikutnya. Nah, kita tadi lanjutkan. Ya. Surat ke? Nah, wujud sekarang. Wujud terima kasih itu menurut apa? Syukur tadi ya. Menurut Allah itu apa? Kalau kita tadi makan-makan, kalau Allah gimana? Tanyakan. Kayak Sulaiman tadi itu, bimbing aku, ilhamkan padaku bagaimana mensyukuri nikmat yang kau berikan ini. Hati, telinga, apa tadi? Pendengaran, penglihatan, hati. Nah, Allah tunjukkan surat 5 salah satu wujudnya. 5 ayat 6 ya. Nah, Ibu baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu, dan basuh kedua kakimu sampai ke kedua mata kaki. Jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit, atau dalam perjalanan, atau kembali dari tempat buang air, kakus, atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik, suci. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, agar kamu bersyukur. Nah, jadi salah satu wujud syukur sholat, ya. Sholat, berarti kan kalau kita sholat kan kita bawa itu kepada Allah semua. Nanti kita bilang, tunjukkan aku bagaimana cara memakai ini. Kan ibu bilang, iya karena budu, iya karena saya ihdinas siratal mustaqim. Jadi selama ini kita menyangka kalau siratal mustaqim itu nanti katanya jalan halus seperti rambut ibelah tujuh, lebih tajam dari pedang katanya gitu. Itu meniti nanti di sana. Ya enggak masuk akal lah, gimana lebih halus dari rambut di belah tujuh enggak kelihatan. Jadi siratul mustaqim tuh kita minta diantaranya bagaimana supaya aku bisa memakai hatiku, mataku, telingaku sesuai dengan petunjukmu, sesuai dengan kehendakmu. Itu salah satu ihdina siratul mustaqim, enggak keluar dari jalan Allah tuh. Jadi siratul mustaqim tuh jalan Allah yang punya langit, yang punya bumi. Ya, di surat Yasin juga ada kata Allah, apa ada kan di surat Yasin tuh siratul mustaqim tuh ya, wamtazul ayyauma mujrimun apa itu, siapa yang hafal Yasin dari pertama dulu bu ya, assalamualaikum ya bani adama alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwun wa ani'budu ni hadza siratul mustaqim. Ibu sering baca Yasin enggak, ditanya enggak tahu. Soalnya saya barengan. Aku udah sendiri susah. Sembahlah aku. Nah, nyembah Allah tuh bukan hanya salat aja. Ikut semua perintahku, aturan-aturanku buat. Nah, itu menyembah aku namanya. Itulah siratal mustaqim tuh. Jadi pakai mata, pakai telinga harus ikut aturan Allah. Kalau enggak, kita enggak bersiratul mustaqim namanya. Jelas Ibu. Jadi bersyukur tuh bahwa dia salat salah satunya minta petunjuk bagaimana cara memakainya. Bu, ada ayat mengatakan baca dulu Quran baru salat. Surat berapa, ayat berapa? Ayo. Hah? 2945, tolong deh dibaca. Nah iya, 2945. Baca Quran dulu baru sholat perintah Allah. Kalau kita enggak sholat dulu baru baca Quran, terbalik kita. Ayat 45 ya Bu. Dibaca ya Bu. Ya, siapa yang baca? Baca dulu, cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 29 Al-Kahfud ayat 45. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Alkitab atau Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah atau sholat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, perintah Allah sholat dulu apa baca Quran dulu? Baca Quran dulu untuk apa? Untuk mengetahui. Untuk dapat pelajaran. Ya Allah, baca Quran dulu. Kan baca Quran dulu baru sholat. Nah, kita kan dari kecil kita udah belajar sholat. Nah, itu baru pelajaran sekadar syariat namanya, cara sholat, bacaan sholat ini nak, gitu kan. Nah, harusnya sesudah balik, dipahami lebih dalam lagi. Nah, baca salat itu apa sih Tuhan? Nah, tanya sama Tuhan, ya. Kenapa saya harus nyembah Engkau Tuhan? Siapa saya nih? Siapa Engkau yang kusembah? Lengkap sini jawabannya. Nah, baru nanti bisa. Salat itu kata Tuhan mengingat Allah. Jadi kalau sholatnya mengingatnya belanja ke Mangga Dua, bukan sholatnya. Nah itu nampak Wahidul Musalin. Ibu bilangnya mabok ya Bu ya. Mabok, iya. Mabok namanya. Jangan sholat waktu mabok kata Tuhan. Mabok itu bukan minum itu. Maksudnya orang mabok kan gak tahu apa yang diucapkannya. Jadi kalau ibu sholat, ibu ke Mekah gak tahu apa itu haji, gak tahu itu sholat, artinya mabok itu. Orang mabok kan gak ngerti apa yang dibuatnya. Ya. Mabuk, hahaha, ngomong apa aja. Ya, nanti ditanya apa keluar gitu ya semua. Tapi dia gak paham yang dia bilangin. Jadi ibu sholat, ibu puasa, ibu haji, tapi gak paham. Karena belum baca Quran, mabuk namanya. Jadi gak paham apa yang di... gak paham yang diucapkan. Kan ya? Atau Allah bilang kaburu maktan innallahi antakulu malatafalun. Aku benci sama kamu karena kamu ngomong tapi tidak paham yang kamu ngomongin, sehingga lain perbuatannya. Ngomong makan malah lari, ngomong lari malah duduk. Ya, begitu gambarannya. Paham? Makanya perintah Allah, baca Quran dulu. Sudah kita tahu siapa saya, baru ihdinas siratal mustaqim. Tuhan tuntun aku bagaimana cara pakai mata, pakai telinga, pakai hati supaya ini bisa bersyukur, supaya aku bersyukur. Nah, jadi kalau kita ada pandai nanti bersyukur, masya Allah, tambah lagi nikmat, ditambah lagi nikmat, tambah lagi nikmat. Makanya minta Pak, jangan sombong merasa sudah ke Mekah dah secukup. Harus minta sama Allah, Tuhan nampakkan kejelekanku kepada aku Tuhan, siapa aku sebenarnya ini Tuhan. Aku takut kalau aku salah pakai, salah pakai apa yang telah Engkau beri nikmat itu. Minta sama Allah. Enggak, mudah-mudahan udah khatam Quran, udah tenang aja gitu. Banyak ada belum paham isinya ya. Nah iya, belajar. Jadi, lagi belajar lagi. Nabi suruh, ada yang bilang nuntut ilmu sampai ke negeri Cina kan gitu. Ya, ke negeri Cina itu kan jauh. Berarti kalau nuntut ilmu itu jangan aduh jauh, masa dari Jakarta ke Pondok Gede aja bilang jauh. Dari sedangkan hadisnya mengatakan harus ke negeri Cina. Nah, berarti ya, kan jauh, sejauh apapun namanya ilmu harus didatangi. Ya, karena itu kebutuhan Pak, tanpa ilmu binasa semua. Takutnya seperti yang dulu kita baca ayat tuh, orang dalam neraka, Tuhan kembalikan aku ke dunia, aku akan beramal soleh. Lain deh, lain. Nah, dari yang dulu, dari amal soleh yang dulu. Nah, janjimu itu kita gitu ya. Allah sebatas leher kata Allah. Iya. Janjimu. Ya, paham? Jadi salah satu syukur sholat. Nah, sholat juga harus diperbaiki. Ada sholat ke neraka, ada sholat yang beruntung. Siapa yang beruntung? Yang khusyuk. Siapa khusyuk? Serasa-rasa dalam sholatnya, rohnya, hatinya tuh nyambung. Makanya dia paham yang dia katakan, ihdinash shiratal mustaqim. Ini yang ngomong, tunjukkan aku jalan lurus, tunjukkan aku cara bersyukur yang benar Tuhan, supaya aku pakai matanya benar, supaya aku pakai mulutnya benar, supaya aku pakai telinga benar, supaya aku pakai hati ini benar. Sebab ada orang akalnya hebat, perasaannya mati, kan ada yang begitu. Nah, makanya minta sama Allah tuntun. Nah, kalau engkau minta petunjuk, ini sudah aku kirim, baca. Nah, jadi sebaiknya itu tadi kita udah pintar sholat dari kecil, balik belajar lagi sekarang. Ya, paham, ibu ya. Jangan dicukupkan itu aja. Nanti takutnya berteriak dalam neraka minta pulang ke dunia. Iya, betul. Untuk lebih baik lagi. Ya, perbaiki sekarang. Pelajari siapa Tuhan yang saya sembah. Betul. Kenapa saya harus menyembah? Saya ini apanya kok disuruh nyembah? Terus apa aja maunya dia? Nah, lengkap dalam Quran. Baca. Kembali lagi. Kenapa ya Pak? Kenapa hidup kita melarat ya? Padahal Allah bilang, pergilah ke dunia sementara bersenang-senang. Tapi kok melarat di sini? Nah itu tadi, keluar jalur. Bisa nggak Bu kita melihat secara fisik saja, ketika kita melihat rumah orang yang begitu mewah gitu, ya orang mungkin dengan husnuzan ya tentunya kita ya, kita berucap mungkin orang ini pandai bersyukur ya, sehingga Allah tambah lagi, tambah lagi. Bisa nggak kita belajar dari hal seperti itu gitu? Bilang orang itu pandai bersyukur gitu ya. Iya. Jadi kalau lihat dilihat lagi, gitu. Bu, dilihat dulu, ada nggak ayat mengatakan jangan mubazir. Mubazir kawan setan. WP punya rumah 7 tingkat. WP yang pakai di mana? Di bawah doang. Oh iya. Yang atas mubazir enggak? Buat sekolah yang atas. Nah, bagus kalau gitu. Masih ngeles ya. Bagus. Buat sekolahan, buat anak yatim, buat tempat pengajian. Nah, itu namanya bersyukur. Nah, itu bersyukur namanya pandai mempergunakan iman. Tapi kalau hanya karena wah, hebat. Wah, rumah gue IP 7 tingkat. Wah, di atas ada lapangan. Ada liftnya, Bu. Oh iya. Paling atas lapangan apa? Lapang helikopter. Wuduh, kemana-mana. Kalau orang lain pakai sempit-sempit, ya pakai helikopter kemana-mana. Amin. Mensyukuri nikmat Allah. Nanti diajak ibu-ibu ngaji di sana. Iya, Nanti siarannya di sana. Iya. Amin, ya Allah. Maaf, termasuk juga nih. Ada ibu, seperti saya ceritakan dulu, saya berniat 25 kali ke Mekah katanya. Tapi saya kan pernah bilang di buku saya juga ada tuh. Ada ibu ke Mekah naik taksi, ditanya sama sopir, kamu udah berapa kali naik haji? Dia dengan bangga 10 katanya gitu. Sopir taksi bilang neraka tempat kamu. Kaget dia. Apa neraka tempat saya? Kamu orang Indonesia? Betul. Saya dengar saudara kamu banyak sengsara loh. Rumahnya pada hancur, apalagi sekarang ya Bu. Saya sempat WP ke Magelang. Mau lihat Gunung Merapi enggak sempat karena jauh jalannya. Jadi di Magelang itu saya pergi ke kampung-kampung. Ya Allah, rumah saudara kita itu udah pada putih-putih, tanam-tanaman udah putih. Saya sampai tanya, ya Allah makannya apa? Nah, kata ibu-ibu itu paling makannya apa, Pak? Umbi-umbian kan. Nah, kalau singkong itulah Allah pengasih. Kalau singkong kan dalam tanah. Yeah. Jadi enggak sampai ya paling-paling matang gitu ya rasanya. Enggak susah banget karena kena itu panas. Ya. Kita beli salak pondok. Salak pondok tuh putih-putih, Pak. Biasanya kan kecerek-cerek cuma ini enggak, udah lembek. Karena matang. Matang dia. Nah, itu tuh. Udah penghidupan mereka tuh enggak. Ah, itu saudara kamu banyak enggak makan. Kamu bersenang-senang kemari katanya. Ah, itu berarti sopir taksi itu malaikat itu, Pak. Masih tahu si ibu tuh. Ah, itu pelajaran itu. Pelajaran tuh harusnya kan ke Mekah cuma sekali kata Tuhan. Tapi ngasih orang miskin makan setiap hari kalau bisa. Kalau sanggup, Masya Allah. Orang enggak tahu, Pak. Anak enggak pakai ilmu tadi. Di waktu kita memberi orang miskin yang kelaparan tadi, dia bahagia. Terima kasih, ya Allah. Dunia berkembang bahagia. Nah, itu nanti akan menghadang kita dari bahaya. Tapi orang kan maunya ke Mekah lagi. Senang lo, enak lo. Doa. Nikmat. Luar biasa. Nikmat, katanya. Nah, itu berarti kan memerlukan diri sendiri juga. Menikmati diri sendiri. Bu, saya enggak, saya tetap masih orang miskin, saya ke Mekah lagi tiap tahun. Bagus. Nah, saya tanya, Bu, ke Mekah ongkosnya berapa? Kalau naik plus kan 100 juta. Nah, Ibu ada 100 juta enggak bagi-bagi orang miskin? Enggak lah, katanya. Berarti enggak adil juga. Masya Allah, masih kesini juga, ego kita juga. Saya mau senang sendiri. Padahal Allah nyuruh dalam Quran, berbuat baik kamu ke orang lain. Tuh, itu tanda bersyukur, turuti mau Allah. Jadi kalau Bu Epi punya duit 100 juta, nah Bu Epi pergi ke orang-orang miskin itu bagi-bagi. Itu yang lebih mendekatkan kita sama Allah. Ibu ya? Ah, boleh? Ayo, kapan? Besok? Amin. Iya, itu mendekatkan diri, Pak. Di Mekah suka berantem juga enggak orang? Ada. Oh, ada yang berantem juga. Karena godaannya saya makin Bu, besar ya. Katanya nyari pahala. Orang disikutin di Mekah, dilangkain orang lagi sholat. Mau cium aja lala suat aja, malah diinjak kepala orang, nggak bisa keluar. Pengalaman tuh, Bu. Pengalaman. Malah diinjak. Kena diinjak-injak ya. Yang injak itu orang Indonesia ya. Jangan-jangan kita nginjek. Baik Ibu, kita lanjutkan lagi nanti ya dan pemirsa pembahasan bersama Bunda Ustazah Hajah Farida Hanum bagaimana kita memaknai rasa syukur atau memaknai Asmaul Husna dengan kalimat asyukur. Kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut. Kita lanjutkan kembali kajian bersama Bunda Ustazah Hajah Farida Hanum mengenai meraih cinta ilahi melalui pemahaman Asmaul Husna. Dan kita yang sedang kita bahas ini adalah tentang asyukur, salah satu Asmaul Husna. Baik, Evi beri kesempatan lagi ya Bu kepada dua penanya nih, Ibu dan Bapak. Silakan. Ibu. Ya, nah, Ibu. Iya. Langsung pertanyaannya. Dengan Ibu siapa? Nama saya Ratna Diding. Ibu Ratna. Iya. Saya anggota Majelis Taklim. Masjid Jami Bintaro Jaya. Ya. Saya mau bertanya, Bu. Ya, tapi saya mungkin kembali lagi ke ini ya. Kembali yang lalu, Ibu pernah membahas mengenai Al-Ghafur. Ya. Bahwa Allah itu Maha Pengampun. Tapi kenapa ya, kalau saya kemarin yang saya tangkap itu waktu minggu lalu itu, bahwasanya kalau kita berbuat dosa kepada seseorang, berbuat salah kepada seseorang, maka kita tidak apa namanya tidak akan diterima ampunannya kalau kita belum mendapat ampunan dari orang manusia tersebut. Tapi begini ya Bu, pada waktu kita berbuat salah kadang-kadang kita lupa bahwa kita berbuat salah atau menyinggung perasaan orang lain. Karena pada saat itu kita merasa benar, merasa benar. Tapi lama-lama kita kan kadang-kadang berpikir, oh iya saya pernah menyinggung orang itu. Tapi orangnya udah nggak ketemu. Orangnya udah meninggal gitu. Nah waktu itu saya pernah bertanya, katanya ibu kalau ibu masih sempat, ibu bisa di depan jenazahnya ibu minta maaf. Minta maaf. Saya bingung karena jenazah itu sudah tidak bisa mendengar, tidak bisa berbicara, tidak bisa berpikir gitu. Jadi kalau sebaiknya menurut ibu bagaimana ya saya ini, misalkan atau kita semualah yang pernah berbuat salah kepada seseorang, kemudian orang itu meninggal gitu. Mohon ya jawabannya Bu. Terima kasih Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak ada yang bertanya silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, ini Bu berkaitan dengan bersyukur ya Bu ya. Allah telah menjelaskan bahwa setelah sempurna kejadiannya, kan diberikan hati, penglihatan dan pendengaran. Bersyukur. Nah, kebanyakan dari di dalam masyarakat kita ini, apabila sudah terjadi seperti itu, maka merasa dia bersyukurnya dengan 7 bulanan itu Bu. Yang 7 bulan dibacakan surat roh katanya gitu ya. Ya, surat Yusuf atau yang segala macam. Nah, ini sebaiknya seperti apa sih supaya kita bisa mensyukuri bahwa mama dari istri kita atau anak-anak kita yang sudah mengandung 7 bulan itu sebaiknya seperti apa? Terima kasih. Terima kasih Pak Salimin ya. Dua pertanyaan dari Bu Ratna, bagaimana kalau kita bersalah pada orang yang kemudian orang yang sudah meninggal, bagaimana kita meninggal? Jadi kita kan enggak ngerti ya Pak ya, kadang-kadang seperti kata Ibu benar, kita ngomong kata kita benar, ada yang tersinggung. Ya kayak saya ngaji aja yang tersinggung tuh Pak, ya kan? Nah, satu-satunya jalan kita minta sama Allah, ya Allah ampun dosa hamba yang hamba sengaja dan yang tidak disengaja, yang hamba tahu yang hamba tidak tahu Tuhan tuh ya, yang hamba ingat dan tidak hamba ingat, yang mungkin banyak orang yang hamba ngomongnya benar tapi dia tidak terima, ampunin pula lah saudaraku itu, bukalah hatinya agar dia mau memaafkan saya Tuhan. Itu aja Bu. Apalagi dia udah mati, doakan aja dia biar dapat pengampunan, jadi imbas nanti Bu. Iya betul. Ya, doain aja. Nanti kan dia nuntut, dulu hati saya sakit waktu dia ngomong, dilihat dulu. Kalau saya nyampein Quran, ibu sakit hati, urusan ibu sama Allah. Tapi kalau saya ngomong nyakitin ibu, tuh itu baru urusan sama saya. Tapi kalau saya dan kenal sama hakim, nah Bu, kita dibawa ke pengadilan. Saya kenal baik sama hakim, kira-kira dimudahin gak? Dikurang-kurangin kan? Tuh, Bu Epi nuntut, oh, Pak Hakim, itu apa namanya, dia nipu saya. Pak Hakim ini kekasih saya, misal saya tidak dibela. Allah, Bu Epi aja salah tuh. Jangan-jangan nyogok. Kenal baik, Bu Epi, kenal baik. Dibawain parsel. Nah, iya, kenal baik kok, kenal jadi baik. Diringanin. Oh, gitu. Nah, tapi di depan Allah nanti, ya, tidak bisa sogok-sogokan, walaupun kamu punya. Tapi ada keringanan lah nanti. Kamu enggak baik. Jadi yang kita dekatin adalah yang punya segala-galanya. Gitu. Aku kan udah minta ampun dulu Tuhan, ya aku juga tahu, dia aja enggak tahu tuh. Ya. Dia aku kasih tahu ke Tuhan gitu, nanti dibela kita sama jadi Allah. Tapi Ibu udah benar bilang, aku udah mintain ampun dia Tuhan, aku udah berbuat baik supaya tutup-tutup dosa, kan kau tahu. Iya deh aku tahu. Tapi Ibu kenal baik sama Tuhan dulu gitu kan. Kalau enggak kenal mah ya udah apa adanya dihukum kita. Iya. Ya. Gitu. Nah, gambarannya seperti itu. Gambarannya ya, ya Bu ya, kita supaya mudah kita lihat gambaran di dunia ini. Ya. Kemudian Pak Salimin, bagaimana apa tadi setelah sempurna kejadian manusia itu, lalu bagaimana tanda syukur kita kepada Allah dengan adanya janin yang ada di dalam kandungan ya sudah 7 bulan. Biasanya kan gini ibu-ibu, 7 bulan bacakan surat Yusuf sama surat Ar-Rahman. Kalau dia pengin anak laki-laki dia bacanya surat Yusuf, kalau anak perempuan bacanya Maryam. Nah, tapi karena udah tahu sekarang roh ditiupkan tuh bukan 7 bulan, 4 bulan. Nah, mulai sekarang 4 bulan. Nah, ada ibu-ibu yang manggil saya, Bu, anak saya katanya udah 4 bulan, saya mau berterima kasih, bersyukur sama Allah. Kan gitu? Nah, jadi saya bilang gini, Bu, kan ibu biasanya surat baca surat Maryam. Ayo kita lihat surat Maryam isinya. Di antara isi surat Maryam tuh biar tahu nih, ya. Allah menceritakan tentang istrinya Imran. Nah, punya dia nazar, Tuhan, kalau anakku lahir nanti aku akan jadikan marbot. Itu ujungnya marbot. Marbot itu ngurus masjid kan, jadi ngurus Baitul Maqdis katanya. Enggak tahunya anaknya laki-laki, perempuan, kaget. Ya Tuhan, anakku perempuan. Kan yang biasa laki-laki ngurus. Tapi karena sudah janji, tetap ditaruh di masjid. Nah, tapi setelah dia dewasa, dia diajar oleh pamannya mendekatkan diri ke Allah. Nah, dia tidak mau bergaul dengan pergaulan bebas itu, tidak mau. Nah, jadi si Maryam ini suka sendirian duduk, lagi duduk-duduk sendirian di dalam kemah, baca ngaji, zikir. Ini datang orang laki-laki. Nah, kaget dia. Aku berlindung kepada Allah, mudah-mudahan engkau orang baik. Nah, kata orang laki itu, aku utusan Allah memberitahu kabar kepada kamu, kamu akan melahirkan seorang anak laki-laki. Kayak disambar petir kan, Bu. Mana bisa, aku mau punya anak, disentuh aja enggak sama laki-laki, katanya. Nah, kata orang laki itu, itu udah perintah Allah, kalau Allah mau menjadikan sesuatu, gampang sama Allah. Nah, sampai dia melahirkan kan, dibawa ke orang banyak, dituding-tuding tuh Maryam. Itu tuh di surat Maryam. Nah, sekarang ibu pingin anak kayak Maryam. Mau ibu, anak ibu tahu-tahu hamil, dituding-tuding sama orang banyak. Mau ibu, saya bilang gitu. Iya, kan benar Pak, ibu. Itu yang dibacain, saya pingin anak saya kayak Maryam. Lah kalau dikabulkan Tuhan, anaknya tahu-tahu hamil. Nah, esok suci Maryam, dilemparin pakai batu. Mau ibu punya anak kayak gitu, saya bilang. Ya terserah, saya sudah sampaikan. Sekarang kalau surat Yusuf gimana? Yusuf tuh diiringin sama kakaknya, dibuang ke sumur. Mau ibu punya anak, dibuang ke sumur. Surat itu dijual, udah dijual, ibu angkatnya, jatuh hati ke dia, dibujuk gak mau, akhirnya masuk penjara. Ibu mau anak ibu masuk penjara, ibu mau anak ibu difitnah. Tapi karena di sini sudah apa, ya ada yang mau nerima, ada yang tidak. Ya terserah, itu. Ya Pak Selimin ya. Jadi banyak kita keluar dari apa, itulah tadi, membaca tapi tidak tahu arti yang dibaca. Hanya mengikut sajalah. Tuh, ada hadis nih, saya pernah baca hadis gini. Sangat tercela orang yang beragama secara ikut-ikutan. Benar kan ada hadis gitu, Bu Evi? Sangat tercela kata Nabi, beragama secara ikut-ikutan. Nah itu akhirnya, biar orang buat itu kita buat, tapi tidak tahu maksudnya. Nah, jadi makanya sekarang, mulai sekarang, kita doa ya Pak ya. Mudah-mudahan saudara-saudara kita, ya Allah, bukalah hati saudara-saudara kami agar terbuka untuk engkau. Maksudnya untuk engkau tuh ajaran Allah tuh masuk ke dalam. Jangan ajaran yang lain juga lagi masuk. Ajaran Allah tuh bukalah Tuhan, supaya cahaya Al-Quran tuh masuk ke dalam hatinya. Supaya dia berbuat sesuai dengan Al-Quran. Penampilannya udah Quran. Kita bilang Nabi Muhammad suri toladan. Apanya yang suri teladanin? Nabi Muhammad tuh bilang, aku manusia seperti kalian, cuma diisi wahyu. Nah, wahyu itu apa? Quran. Quran itu apa? Yaitu aturan-aturan yang dibuat Allah. Jadi Quran ini pindahin Pak ke dada, bukan diminum airnya, bukan. Ini bakar lagi. Jadi jamu. Apa yang disuruh Allah, pindahin ke dada kita. Jadi Quran itu bisa di dalam dada, kan kata Allah gitu. Ya, Quran itu di dalam dada orang berilmu. Nah, kita enggak, ini yang dicium-cium. Sebagai penghormatan. Isinya enggak ada. Kita pindahin ke sini. Nah, kan saya udah bilang Quran 6.000 lebih, enggak mungkin kita pindahin semua. Ambil yang untuk kita saja. Nanti Allah cerita bagaimana Allah menurunkan hujan, bagaimana matahari, bulan, bintang aku yang mengatur, bagaimana aku ciptakan ikan di laut, bagaimana aku perjalanan kapal. Banyak cerita Allah. Tidak usah masuk itu dah, ya. Nanti penuh dadanya meledak lagi. Ambil yang untuk kita aja. Apa yang disuruhnya, masukin ke dada, praktikkan dalam hidup kita. Jadi Quran tuh harus pindah kemari. Jadi manusia Quran jadi Quran berjalan. Nah, kelaknya Quran itu orang gitu. Jadi Quran jalan nanti. Nah, itu akan ketemu dengan Nabi Muhammad, itu akan ketemu dengan Allah nanti. Iya, kita cahaya, harus keluar cahaya lagi. Quran ini cahaya Allah yang nyata. Itu masukin ke dalam, keluar bercahaya, baru ketemu nanti. Baru innalillahi, cahaya kecil. Nah, sekarang digedein, ketemu dengan cahaya besar. Baru enak nanti. Hidup di dunia aja udah kebegabung dengan cahaya besar, enak, enak. Nikmat itu ya. Gak punya duit tinggal minta, Tuhan, aku lagi gak punya duit. Dicukupkan. Wah, enak. Disakitin orang, alhamdulillah, enak. tersenyum gitu. Ya, itu ya. Orang dalam surga kata Allah dicabut dendam-dendamnya. Ya, ya. Kita disakitin orang kita dendam, yang sakit siapa Pak? Sakit hati saya, benci saya lihat WP itu, saya lihat benci saya, yang tersiksa saya. Tapi kalau saya lakukan orang benci wajahnya enggak bagus sih Bang, tapi kalau orang senyum bagus sih ya. Makanya yang disarat jadi senyum. Kalau lagi benci jangan disarat, jelek banget. Iya. Nah, yang teraniaya kita tapi enggak terasa, merasa diri benar tapi sholat juga. Iya kena berdoa, iya kena setain. Iya. Sholat juga tapi giliran marah. Ujian orang yang ketika mau naik tingkat adalah ada saja godaannya. Setan itu terus. Ibu ngaku beriman. Ibu ngaku sabar. Tandanya sabar diapain? Sakitin dulu. Sakitin sabar gak? Dulu dengan nah, kalau dia marah-marah, iya sabar. Sabar namanya. Iya. Harus ada ujian dulu, baru. Artinya berarti manusia tidak bisa lepas dari ujian dong ya. Bilang, kami ya. Uji kamu dengan yang buruk dan yang baik. Iya. Makanya orang sufi bilang yang buruk pun aku bersyukur karena itu nikmat dari Allah. Kalau aku bersyukur, kalau aku maafkan orang, kalau aku lapang dada, berarti aku diberi surga. Jadi kalau Bu Epi maki-maki saya bersyukur sama Allah. Alhamdulillah Tuhan, Bu Epi dorong saya ke surga kalau saya sabar gitu. Terus Bu langsung doain Evi deh, mudah-mudahan Evi ikut ke surga juga. Iya dong, terang. Gitu ya. Ya baik Bu, kemudian kita melihat bahwa kita tinggal di Indonesia ini penuh dengan kenikmatan yang telah diberikan Allah ya, dari segi alam, tumbuhan dan lain sebagainya. Ini bagaimana kita mensyukuri lebih jauh lagi bahwa ini semua memang dikaruniakan nikmat, untuk manusia. Karena Allah mengatakan ini kuciptakan untuk manusia, untuk maslahatan manusia. Bagaimana kita mensyukuri? Sambung 34:13. Surat 34 ayat 13. Ya, satu menit. Quran surat 34 ayat ke-13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mereka para jin itu bekerja untuk Sulaiman sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Di antaranya membuat gedung-gedung yang tinggi, patung-patung, piring-piring yang besarnya seperti kolam, dan periuk-periuk yang tetap berada di atas tungku. Bekerjalah wahai keluarga Daud untuk bersyukur kepada Allah, dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur. Jadi salah satunya kita kerja melestarikan alam, apa, ini menjaga alam ini, kita memelihara, jangan dirusak. Nah maaf, salah satu penyebab Gunung Merapi meletus kenapa? Karena itunya dirusak, pohon-pohonnya. Coba kalau pohonnya gede-gede-gede, kan memelihara air dia, bukan nggak? Nah, tapi karena dicabut, ya udah kamu rusak alam. Jadi namanya. Jadi manusia sendiri yang binasa. Ulah diri kamu sendiri. Ya Ibu, sekali waktunya sangat terbatas. Mohon kita berdoa kepada Allah sekarang ini untuk menutup acara ini dengan berdoa. Silakan Ibu. Mari kita hadirkan hati kita, sebab langit bumi tidak bisa mencapaiku, tapi aku dicapai oleh hati nurani tadi, hati nurani orang mukmin. Ya, kita mulai. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami dan kepada kedua orang tua kami, dan anugerahi pula lah kami kemampuan untuk beramal saleh yang Engkau redoi, serta jadikanlah kebajikan bersinambung untuk kami pada anak cucu kami. Sesungguhnya kami bertobat kepada-Mu, dan sesungguhnya kami termasuk orang-orang yang berserah diri. Ya Allah, ya Rob, kami juga memohon, jadikanlah negara kami, negara Indonesia ini, menjadi negara yang aman dan sentosa. Beri petunjuklah kami, beri petunjuklah pemimpin-pemimpin kami. Ya Allah, kami mohon kepada-Mu, bukalah hati kami yang masih tertutup untuk mau menerima ayat-ayat-Mu, untuk mau menerima cahaya-Mu, yaitu Al-Quran yang di dalamnya penuh berkah. Ya Allah, ya Tuhan kami yang maha pengasih lagi maha penyayang, jangan disiksa kami jika kami terlupa dan tersalah. Jangan pikulkan kepada diri kami beban yang berat yang kami tidak sanggup memikulnya. Sayangilah kami, kasihanilah kami, bimbinglah agar kami berjalan menuju redomu. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Ya, demikian pemirsa perjumpaan kita pagi hari ini, bagaimana kita memaknai Asmaul Husna Asy-Syukur. Semoga ini menjadi pakaian bagi kita di dalam kita mengarungi kehidupan ini, bahwa siapapun yang pandai bersyukur kepada Allah, tentu Allah akan tambahkan terus rezeki kepada kita. Terima kasih pemirsa untuk kebersamaan Anda. Insyaallah kita akan berjumpa kembali di lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.